إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, kita lanjutkan terkait pembahasan kitab Ahkamus Shalah. Ini pembahasan tentang hukum-hukum salat. Ya, kitab itu kenapa dinamakan dengan kitab? Karena memang himpunan dari permasalahan-permasalahan sebuah pembahasan. Jadi ketika dibilang kitab Ahkamis Shalah, ya maksudnya berarti adalah himpunan dari permasalahan-permasalahan hukum-hukum salat. Sebelumnya kita sudah terangkan definisi daripada salat. Ya, kalau secara bahasa salat itu artinya berdoa. Ya, itulah asli arti dari salat. Jadi asli arti dari sholat adalah berdoa. Namun sholat yang dimaksudkan dalam agama kita, ya, definisi agama kita itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbir mukhtatamatun bittaslim bisyara'it makhsusah. Yani pernyataan, perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, syarat-syarat yang ditentukan, itulah yang dimaksud dengan salat dalam definisi agama kita. Kemudian sebelumnya kita juga sudah dikabarkan bahwa salat yang diwajibkan atas kita itu adalah 5, yang masing-masingnya itu ada waktu-waktunya. Ya, adapun kemarin kita membahas tentang waktu salat zuhur, di mana Imam Abu Syuja mengatakan bahwa awal waktunya itu adalah mailus syams ataupun zawalus syams. Kemudian kenapa dinamakan dengan zuhur? Maksudnya begini, zuhur itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya tengah hari gitu ya, atau siang hari. Itulah arti dari zuhur. Terus kenapa sholat itu dinamakan dengan siang hari atau sholat tengah hari? Kata Imam Nawawi dinamakan demikian itu dikarenakan munculnya pas pada tengah hari. Itulah alasan kenapa sholat ini dinamakan dengan tengah hari ataupun zuhur, ya siang hari, dikarenakan munculnya li'annaha zahiratun fi wasatin nahari. Ya, itulah alasan Imam Nawawi sebab kenapa sholat ini dinamakan dengan al-zuhur, ya karena munculnya berada pada tengah hari. Nah, kemudian kita masuk ke al-asr. Wal asru ay salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurubi. Wal asru, dan kalau kita paksakan bahasa Indonesia dari asr ini adalah masa ataupun peradaban ataupun waktu ataupun periode, itulah arti dari al-asr, periode. Ay salatuha, maksudnya di sini adalah ketika dibilang al asr, wal asru, maksud dari Imam Abu Syuja itu adalah salat asar. Di naskah yang lain gimana? Salatuha atau salatuhu? Salatuhu ya? Iya. Iya benar ya. Juga setelahnya pun was. Ya, kemudian setelahnya pun juga wasummiyat bidzalika ya. Kalau memang dia ini al-asru itu salatuha, ya seharusnya wasumiyat bitilka gitu ya. Wallahu alam. Ya kenapa di sini salatuha, tapi setelahnya kan wasumiyat bidzalika. Tapi di naskah yang lain faktanya salatuhu ya. Jadi wal asru ay salatuhu, maksudnya salat asar itu wasumiyat bidzalika. Kemudian di sini syari memberikan alasan ataupun sebab penamaan salat asar itu dengan kata asar ataupun tadi bahasanya apa? Siang, sore, ya sore ataupun periode ataupun masa gitu ya. Itulah kenapa dinamakan dengan sore ataupun periode kan gitu. Nah, sebab penamaan tersebut kata Imam Ibnu Qasim di sini bukan bukan lagi pernyataan dari Imam Nawawi ya, berbeda dengan sebelumnya. Memang itu penjelasan yang diberikan oleh Imam Nawawi Imam Nawawi untuk sholat zuhur. Ya, kenapa dinamakan zuhur, kata Imam Nawawi? Karena dia muncul pada tengah hari. Itulah kenapa dinamakan dengan sholat tengah hari, sholat siang hari. Nah, adapun yang ini, kenapa dinamakan dengan asr? Ya, kenapa dinamakan dengan sore? Ya, limu asaratiha waqtal ghurubi. Karena periodenya yang mendekati waktu ghurub. Apa? Terbenam. Iya, waktu terbenam. Ya, jadi masa itu, masa yang mendekati waktu terbenam itu, oleh karena itulah masa yang mendekati waktu terbenam itu kan kita namakan dengan sore, sore ya bahasanya. Nah, mu'asar, mu'asaratiha, li mu'asaratiha waqtal ghurubi. Kata mu'asarah itu juga merupakan turunan kata dari asar. Ya, mu'asarah merupakan turunan kata dari asar. Nah, kenapa dinamakan salatnya dengan asar? Ya, karena mu'asarah tadi. Dan mu'asarah itu merupakan turunan kata dari asar. Jadi mu'asaratiha waqtal ghurubi, periodenya pada yang mendekati waktu ghurub ataupun terbenam. Wa awwal waqtiha, adapun awal waktunya, ya ini Syari membawakan pernyataan Imam Ibnu Imam Abu Syuja, az-ziyadatu 'ala dhillil nifl. Awal waktunya adalah tambahan setelah bayangan yang semisal dengan benda. Ya. Az-ziyadatu 'alal mithl, 'ala dhillil mithl. Walil asri khamsatu awqatin. Namun sebelum dia terangkan lebih lanjut tentang akhir waktunya, terlebih dahulu Syarih mengatakan sebenarnya waktu asar ini itu ada lima waktu. Waktu salat asar ini ada lima waktu, punya lima waktu. Ahaduha, yang pertama dari lima waktu tersebut adalah waktu tafdhil, waktu fadilah. Ya, jadi waktu tersebut, waktu yang pertama ini dinamakan dengan waktu fadilah. Wahwa fi'luha awal waktu, dan waktu fadilah ini adalah waktu yang mengerjakannya pada awal waktu. Lucu ya. Seharusnya cukup dengan mengatakan wahwa awalul waqt. Jadi waktu fadilah adalah awal waktu. Ya. Waktu fadilah adalah awal waktu. Yang artinya mengerjakan pada awal waktu tersebut merupakan ada kelebihan ya, ada keutamaan. Nah, ini yang pertama. Jadi waktu asar itu ada lima waktu, kata penjelasan dari Ibnu Qasim, ya, Imam Ibnu Qasim, di mana dia katakan bahwa asar itu punya lima waktu. Waktu yang pertama adalah waktu fadilah, dan waktu fadilah ini adalah awal waktu yang apabila kita kerjakan maka fadilahnya lebih tinggi, ya, mendapatkan keutamaan lebih. Wathani, dan yang kedua. Adapun awal waktunya tadi seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Syuja, yaitu az-ziyadatu 'ala dhillil mithl. Inilah awal waktunya. Apabila ukuran bayang-bayang benda itu sudah melebihi dari ukurannya. Ya, itulah dia awal waktu bagi salat asar, melebihi bendanya. Nah, ketika sudah melebihi bendanya, itulah awal waktu salat asar. Nah, itu dinamakan dengan waktu fadilah. Yaitu pembahagian yang pertama ataupun waktu yang pertama. Ada ah? Berarti ini dua sekaligus. Iya, benar. Akhir waktu sholat zuhur sekaligus awal waktu sholat asar, tepat. Ya. Hah? Dari pertanyaan Setian. Setian panas terlihat. Sholat duha. Sini wawal waktu ha, wawal waktu ha. Baik. Iya. Nah, kenapa dibilang wa awwal waqtiha kan gitu? Sementara kalau yang sebelumnya itu, iya, wa awwalu. Jadi sebenarnya begini memang. Kalau untuk salatuhu, ya, untuk salatuhu itu memang yang paling tepat adalah salatuha. Yang paling tepat adalah salatuhu. Adapun kalau kita katakan salatuha itu enggak tepat karena ha benar-benar kembali kepada al-asr. Adapun li mu'asaratiha ataupun wa awwal waqtiha, kenapa di situ sudah pakai ha? Dikarenakan itu bisa kita sya'ankan kepada salat. Ya, maksudnya salat asar itu begitu. Jadi li mu'asaratiha yaitu li mu'asaratis shalah, ya li mu'asaratis shalah waqtal ghurubi. Begitu pula dengan wa awwal waqtiha, maksudnya wa awwal waqtis shalah, ya wa awwal waqtis shalah. Jadi dikembalikan kepada salat, bukan dikembalikan kepada al-asr. Tapi kalau yang di sini nih memang mau enggak mau yang tepat adalah salatuhu. Karena enggak mungkin di sini kita takdirkan atau kita sya'ankan bahwa itu adalah as-shalah. Jadi berarti salatus shalah, ya kan, enggak mungkin ya. Salatus shalah. Jadi salatul asar maksudnya. Jadi yang tepat adalah ay salatul asar, kan itu artinya kan. Berarti kan kalau zahirnya adalah salatul asar, berarti dhamirnya seharusnya salatuhu. Nah, kalau di sini kita masih bisa mendzahirkannya li mu'asharatis shalah. Begitu pula dengan wa awwal waqtiha, kita masih bisa mendzahirkannya dengan mengatakan wa awwal waqtis shalah. Kan begitu. Tapi kalau yang di atas mustahil bagi kita mendzahirkannya dengan lafaz salat. Salatul salah kan gitu. Enggak mungkin ya. Salatul salah. Tapi yang dimaksud adalah salatul asar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang permasalahan wa awwal waqtiha, kenapa di sini pakai ha? Ya karena kembalinya atau zahir dari ha tersebut adalah as-shalah. Ya, makanya pakai dhamir ha. Ya, jadi kira-kira aslinya zahirnya wa awwal waqtis shalah az-ziyadatu 'ala dhillil mithl. Ya, طيب, pertanyaan bagus. Bagus banget. Nah, kemudian pernyataan beliau ahaduha waqtul fadilah. Tadi yang kedua ya, wasani, dan waktu yang kedua waktul ikhtiar. Ya, jadi waktu yang kedua untuk salat asar ini, sekali lagi tadi dikatakan walil asri khamsatu awqat. Ya, jadi bagi asar ini, bagi salat asar ini ada 5 waktu. Yang pertama, bagi salat asar ada yang waktunya itu dinamakan dengan waktu fadilah, dan dia adalah waktu fadilah itu adalah awal waktu. Adapun kenapa di sini ada kata-kata fi'luhanya, saya bingung ya. Ya, walau memang mengerjakannya itu ya, ya mengerjakannya itu dapat fadilah. Tapi yang dimaksudkan di sini kita bercerita tentang waktunya, dan waktu fadilah itu adalah awal waqt, bukan fi'ilnya. Ya, bukan fi'ilnya itu sendiri. Ya, andaikan penulis mengatakan wa huwa awal waqt, itu lebih aulam menurut saya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua wasani, dan yang kedua waqtul ikhtiar. Waqtul ikhtiar. Namanya ya, pokoknya ini namanya waqtul ikhtiar, waktu terpilih. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan demikian ya. Adapun yang di atas bahasa Indonesianya waktu utama. Nah, kalau yang ini waktu terpilih. Ya, jadi yang kedua bagi salat asar ini ada yang nama waktu salatnya itu waktu terpilih. Wa asyara lahul musannif biqaulihi, dan untuk macam yang kedua ini ataupun waktu yang kedua ini itu tersirat dalam pernyataan musannif, tersirat dalam pernyataan Imam Abu Syuja, wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain. Dan akhir waktunya fil ikhtiar, yang dinisbahkan dengan ikhtiar ya, waktu ikhtiar ila dhillil mithlain, sampai bayangan itu dua kali ukurannya, dua kali lipat, sampai bayangan itu dua kali lipat ya, ila dhillil mithlain, sampai bayangan itu dua kali lipat. Inilah akhir waktu salat asar. Enggak ada ya. Jadi cukup dikatakan ila dhillil mithlain. Ya, sampai wa akhiruhu, dan waktunya, dan akhir waktunya adalah adalah sampai dhillil mithlain, bayangan itu dua kali lipat. Nah, ini akhir ini disebut dengan ya, akhir waktu yang ila dhillil mithlain ini disebut dengan waktu ikhtiar. Ya, dinisbahkan ataupun diistilahkan dengan waktu ikhtiar, waktu yang terpilih. Ya, demikian. Kenapa dibilang waktu terpilih ya? Di hasyiahnya Imam Syuja di situ diterangkan karena Jibril memilih waktu tersebut. Begitu, hanya sebatas itu penjelasannya kenapa dibilang waktu ikhtiar. Ya, wallahu a'lam. Wa tsalits, dan yang ketiga. Untuk masih bercerita tentang waktu salat asar yang 5 tadi. Ya, di mana salat asar ada 5 waktu. Yang ketiga, waktu yang ketiga itu disebut dengan waktul jawaz. Jadi pertama tadi waktul fadilah, waktu utama. Yang kedua waktul ikhtiar, waktu terpilih. Yang ketiga waktul jawaz, waktu boleh. Ya, waktu boleh-boleh saja mungkin begitu ya. Ya, pokoknya waktu boleh. Wa asyara lahul musannif biqaulihi wa fil jawaz ila ghurubis syams. Dan untuk permasalahan yang ketiga ini ataupun waktu yang jenis ketiga ini itu tersirat dalam pernyataan musannif ataupun tersirat dalam pernyataan Imam Abu Syuja yang ungkapannya wa fil jawazi ila ghurubis syams. Dan yang dinisbahkan dengan waktu jawaz itu sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari. Nah, ini namanya waktu jawaz. Ya, sampai terbenamnya matahari. Adapun waktu terpilih ila dhillil mithlain, itu diistilahkan dengan waktu terpilih. Ya, waktu ikhtiar. Adapun sampai terbenamnya matahari itu diistilahkan dengan waktu jawaz. Dan yang keempat, waktu jawazin bila karaha. Berarti mafhumnya yang di atas makruh. Ya, karena yang di bawah warabi yang keempat waktu jawazin bila karaha. Berarti yang di atas makruh. Ya, karena di bawah ada catatan bila karaha, berarti yang di atas mafhumnya makruh. Wa huwa min masirid dilli mithlaini ilal isfirari. Dan waktu karaha ini, tepatnya waktu tersebut itu berada pada sejak mulainya, ya, dari sejak mulainya bayang-bayang apa bayang yang dua kali lipat tadi, ya, dari sejak mulai bayang-bayang dua kali lipat tadi sampai ke kuning-kuning. Apa kita bilangnya kuning-kuning? Apa itu namanya? Kuning-kuning. Ya, kuning-kuning itu kan biasanya ada tuh. Apa bahasa kita? Ah, senja ya? Eh, bukan. Bukan, yang kuning-kuning itu kita namainnya apa? Senja, bilangnya. Matahari senja. Iya, senja. Oh, ya, senja bilangnya. Fajar kan subuh. Enggak, bahasa Indonesianya maksud saya. Sembayung senja. Senja ya? Bilangkan kuning-kuning itu senja? Iya, senja. Oh iya. Oh. Oh iya ya. Nah, pokoknya itulah yang kuning-kuning itu ya, isfirar ya. Iya, yang kuning-kuning itu, yang warnanya kuning itu kan biasanya nanti di apa namanya di mana huruf oh sana ya ya di sana ya di sana kan nanti ada kuning-kuning itu kita lihat kalau pas sore itu. Nah, sampai di situ, jadi mulai dari ya, jadi waktu bila karaha, waktu boleh yang tanpa ada hukum makruh, ya, tanpa ada hukum makruh itu mulai sejak bayang-bayang yang dua kali lipat bendanya sampai ke kuning-kuning, ya, sampai ke kuning-kuning. Nah, itu waktu boleh yang tanpa ada hukum karaha. Sementara yang ada hukum karahannya itu sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari. Nah, berarti yang kuning-kuning tadi itu matahari belum terbenam ya, cuma udah kuning-kuning dia warnanya. Ya, saya sering lihat, cuma saya enggak tahu namanya itu apa. Ya, selama ini tuh saya ngomongnya kuning-kuning aja. Baik. Nah, di sini dinamakan dengan isfirar ya. Kalau di sini dinamakan dengan isfirar. Wal khamis, dan yang kelima, yang terakhir ya. Jadi itu tadi yang keempat, yang keempat itu dinamakan dengan waktu jawaz bila karaha. Berarti kalau yang di atas waktu jawaz bil karaha, kan begitu. Nah, terakhir waktu tahrim. Nah, kalau ini waktu yang dinamakan dengan waktu tahrim. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan waktu haram gitu lah ya. Wa huwa ta'khiruha ila ay yabqa min al waqti ma la yas'uha. Ya, ini ta'khiruha, lagi-lagi perlakuannya ya, sama seperti yang di atas fi'luha. Ya, tapi yang kita ceritakan di sini kan soal waktunya. Seharusnya ya ila ayya baqa, mulai dari situ aja ya. Ila ayya baqa minal waqti ma la yasangha. Ya, lebih pasnya sih begitu ya. Nah, demikian. Ya, tapi maksudnya di sini sekaligus menceritakan tentang masalah kita mengakhirkan salat ya. Jadi wa huwa, dan waktu tahrim itu adalah kita mengakhirkannya, ya, kita mengakhirkan salat asar sampai ke sisa waktu, ya, sampai ke sisa waktu yang enggak cukup lagi buat melaksanakan salat. Ya, sampai ke sisa waktu yang enggak cukup lagi buat melaksanakan salat. Nah, inilah waktu yang ada, istilah-istilah waktu yang ada pada salat asar. Yang ada pada salat asar. Jadi salat asar punya 5 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bil karaha, waktu jawaz bila karaha, waktu tahrim. Itulah waktu-waktu yang ada bagi sholat asar. Nah, demikian. Berarti kesimpulannya, waktu jangka waktu sholat asar itu adalah dari dari tambahan. Ya, tambahan yang ada pada bayangan suatu benda, yang semisal sampai ke terbenamnya matahari. Itulah waktu sholat asar. Sampai terbenamnya matahari dengan pembahagian 5 waktu tadi, ya, dengan dibagi kepada 5 bahagian, ya. Jadi mulai dari azyadatu ala dhillil mithl ila ghurubis syams, ya, azyadatu ala dhillil mithl sampai ghurubis syams, yang mana ini dari awal waktu sampai akhir waktu tersebut itu dibagi kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama itu dinamakan dengan waktu fadilah, dan bahagian tersebut adalah ataupun waktu fadilah tersebut adalah awalul waqt. Itulah waktu fadilah, awalul waqt. Sementara waktu yang kedua disebut dengan waktu ikhtiar, dan waktu ikhtiar ini adalah ila dhillil mithlain, saat bayang-bayang itu sampai ke bayang-bayang itu seukuran dengan sampai bayang-bayang itu dua kali lipat dari bendanya. Ya, sampai bayangan itu dua kali lipat dari bendanya. Itu waktu ikhtiar, ya. Adapun yang ketiga waktu jawaz, dan waktu jawaz ini adalah ila ghurubis syams. Tapi disertai dengan hukum makruh. Adapun yang keempat waktu jawaz yang tanpa disertai dengan hukum makruh, ya, yang tanpa, ya berarti naik lagi ya, yang tanpa disertai hukum makruh itu mulai dari sejak dua kali lipat, ya, mulai dari bayangannya sejak dua kali lipat sampai ke kuning, bukan sampai ke terbenamnya matahari, ya, bukan sampai ke ghurub tapi sampai ke kuning. Nah, ini jawaz bila karahat. Adapun yang bikaroha itu sampai terbenamnya matahari. Mulai dari yang jawas tadi berarti, ya, mulai dari yang jawas tadi sampai ke terbenamnya matahari itu makruh. Adapun yang haram, yakni di akhir waktu yang mana tak mampu lagi menampung ataupun menyelesaikan salat asar tersebut. Itulah di akhir, itulah waktu tahrim. Enggak. Mengakhirkannya. Jadi lebih tepatnya di sini dikatakan mengakhirkannya. Di mana sewaktu kita mengakhirkannya sampai-sampai sewaktu kita mengerjakan sholat asar itu enggak selesai, ya, tidak selesai mengerjakannya. Nah, itulah yang namanya waktu tahrim. Jadi kalau misalkan masih selesai mengerjakannya, berarti itu waktu makruh. Kalau masih selesai mengerjakannya, berarti waktu makruh. Kalau kita sudah tidak selesai mengerjakannya, itulah yang namanya waktu tahrim. Jadi waktu tahrim itu waktu yang mana kalau kita mengerjakannya kita enggak selesai. Itulah namanya waktu tahrim. Ya, silakan ukur sendiri aja. Walaupun ya, coba kita bayangkan ini, ya. Walaupun ada satu rakaat. Iya, pokoknya kita enggak selesai. Di mana, karena di sini dikatakan ayyabqa minal waqti, waktu yang tersisa tersebut mala yasauha, enggak siap mengerjakannya. Ya, mala yasauha, tidak selesai untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, demikian. Ya, itulah yang dinamakan dengan waktu tahrim. Nah, kalau siap itu namanya waktu jawaz bikaraha, kan gitu ya. Adapun kalau sampai di kuning-kuning itu namanya waktu jawaz bila karaha, kan gitu ya, sampai kuning-kuning. Adapun kalau dua kali lipat dari bendanya, apabila bayangannya dua kali lipat dari bendanya, itu waktu ikhtiar. Adapun di awal waktu, yaitu setelah bertambahnya bayangan dari satu kali lipat, ya, azyada ala dhillil mithl, maka itu waktu fadilah namanya. Nah, pembahagian ini tidak kita dapatkan pada salat zuhur, wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi karena di sini dikatakan cuma walil asri bagi salat asar ini, ya, bahkan khabarnya itu ditakdim, ya. Jadi khabar muqaddam dan mubtada muakhir yang seakan-akan mengindikasikan hasar. Ya, jadi bagi sholat asar ini, ya, ada lima waktu yang berarti memang bagi sholat zuhur nggak ada pembahagian seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjutnya bahkan dipertegas, ya, bahwa memang masalah lima waktu tadi itu hanya bagi milik sholat asar, karena di sini lebih lanjut, ya, pernyataan Imam Abu Syuja, wal maghribu ay salatuha wasumiyat bidzalik lifi'liha waqtal ghurubi wa waqtuha wahid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang masalah pembahagian lima waktu, waktu salat yang dibagi kepada lima waktu itu, ya, cuma untuk salat asar kayaknya, ya, tapi enggak tahu juga. Karena di sini bahkan Imam Abu Syuja mempertegasnya dengan mengatakan wa waqtuha wahid, dan waktu salat maghribnya satu aja, enggak kayak di atas tadi yang sampai ada lima, kan gitu. Demikian. Isya ada, ya? Oh, untuk Isya ada, ya? Isya, mana? Matanya. Oh, matanya. Oh iya, benar, ya. Masih ada wakil jawaz, ya. Iya, benar. Baik, nanti kita baca lebih lanjut. Baik. Nah, jadi wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syams. Ya, kita ulangi, ya. Wal maghrib. Maghrib ini kalau kita paksakan bahasa Indonesianya waktu terbenam. Itulah arti dari maghrib. Ya, ini bentuk apa? Sigha apa ini? Bang Budi. Sigha? Sighah makan atau sighah zaman? Bisa sighah makan, bisa sighah zaman ya. Tapi kalau ketika kita bilang waktu terbenam berarti sighah isim zaman kan? Makrob lah. Hah? Makrob lah. Makrob. Gimana? Maf'alun ya. Kan ada dua, wazan isim zaman dan isim makan kan ada dua, ada maf'al, ada maf'il. Ya, ini ikut wazan, iya, ini ikut wazan maf'il ya, maghrib. Jadi itulah kalau kita paksakan ya bahasa Indonesianya. Al-maghrib itu artinya waktu terbenam. Ya, yang dimaksud di sini adalah salatuha, maksudnya salatul maghrib. Ya, tapi lagi-lagi di sini ha ya, seharusnya salatuhu ya. Kan ini ya, salatuhu, kok salatuha ya? Gak tahu juga kenapa begitu. Baik, jadi maksudnya adalah salatul maghrib. Jadi ketika kita bilang al-maghrib, maksudnya pernyataan Imam Abu Suja wal-maghrib, maksudnya wa salatul maghrib, itu maksud dari pernyataan Imam Abu Suja. Nah kemudian, kenapa dinamakan dengan tempat, kenapa dinamakan salat tersebut dengan nama waktu terbenam, kan ini, dengan nama itu, dengan nama waktu terbenam, li fi'liha waqtal ghurubi. Ya, alasannya li fi'liha waqtal ghurubi, karena kita ngerjainnya pada waktu tersebut, pada waktu terbenam. Ya, sebab karena kita mengerjakannya pada waktu terbenam, makanya lah dinamakan sholat tersebut dengan sholat waktu terbenam. Ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah maghrib. Itulah kenapa nama sholat tersebut dinamakan dengan maghrib, karena kita ngerjainnya sewaktu terbenam. Ya, li fi'liha waqtal ghurubi. Hah? Yang artinya apa? Oh, kalau yang itu berarti dia isim makan. Sirah isim makan, tempat terbenam. Iya, itu sirah isim makan. Ada, karena kan wazannya sama ya, sama-sama maf'il. Jadi yang satu sirah isim makan, yang satu sirah isim zaman, begitu. Ya, jelas? Baik. Jadi kalau kayak masyrik dan maghrib itu maksudnya sirah isim makan, bukan sirah isim zamannya. Adapun maghrib yang di sini, ini maksudnya adalah sirah isim zaman. Jadi kenapa sholat yang kita kerjakan pada waktu tersebut, ya pada waktu terbenam matahari itu dinamakan dengan maghrib, ya karena kita kerjanya di waktu maghrib. Ya itulah makanya namanya maghrib. Ya itulah alasan-alasan penamaan tersebut. Jadi zuhur alasannya apa? Zahirah fi wasatil. Fi wasatin nahar kan begitu. Muncul pada tengah hari. Adapun asar alasannya karena mu'asarah waqtal ghurub, yaitu periode terbenam, ya periode terbenamnya matahari kan gitu. Adapun maghrib ya karena diterbenamnya matahari, ya kenapa dinamakan dengan maghrib. Nah, kemudian lebih lanjut di sini dikatakan wa waqtuha wahid, dan waktu maghrib ini cuma satu, wa huwa ghurubus syams, yaitu cuma terbenamnya matahari itu aja. Saat terbenamnya matahari itulah waktunya maghrib. Waktunya cuma satu, wa huwa ghurubus syams. Yang berarti di sini kita faur ya di dalam mengerjakannya. Apa tuh faur? Faur, bersegera ya. Iya, bersegera. Ya beda dengan zuhur yang istilahnya boleh tidak bersegera kan gitu. Kemudian beda dengan asar yang memang bahkan ada 5 waktu untuk asar kan. Nah, namun untuk maghrib ini waktunya cuma satu, wa huwa ghurubus syams. Ya, kata Imam Abu Suja, ay bijami'i kursiha. Ya, ay bijami'i kursiha. Yang dimaksud dengan ghurubus syams ini adalah keseluruhan dari piringannya itu. Ya, dari lempengan matahari itu. Ya, piringan matahari. Ya, piringan. Jadi bisa jadi mungkin dalam imajinasi orang dahulu, matahari itu bukan bulat seperti bola ya. Walau bentuknya bulat, tapi berarti bisa jadi bukan bulat seperti bola. Ya. Karena bulat itu nggak harus bola ya, bulat ada banyak ya. Ya ini pun kita bilang bulat ini, tiang ini, ya nggak? Iya bulat tapi manjang kan ini, ya nggak kan gitu ya. Jadi bulat nggak harus bola ya. Oleh karena itu kalau ada ulama mengatakan bulat, jadi antum jangan langsung mengatakan oh berarti bumi menurut ulama ini bulat. Siapa yang bilang kan gitu? Antum memahami bulat itu kayak gimana? Bisa aja bulat itu lempeng gitu ya, iya lempengan kan gitu. Wallahu a'lam. Apakah benar matahari itu lempengan atau memang bulat seperti bola yang seperti yang selama ini kita ketahui dari dunia barat, wallahu a'lam ya. Tapi enggak ada kejelasan secara pasti. Pagi kita itu apa namanya? Definisi pagi kita. Definisi pagi. Waktu kita belajar soal-soal itu. Hah? Kan ada itu. Nah, bulan tertentu. Oh. Nah, masalah ini, masalah khabar, di mana khabar itu ada yang apa ya, khabar itu kan tersifati secara otomatis, tersifati sidq dan tersifati kadib. Nah, kemudian ada khabar yang dipastikan sidqnya dan ada khabar yang dipastikan kadibnya, begitu. Ya, tentang poin-poin itu. Ya, jadi memang kalau kita kembali kepada poin-poin tersebut, di mana ada khabar yang memang dipastikan sidqnya dan itu melalui qarinah, dan salah satu qarinahnya adalah musyahadah. Kan gitu ya. Salah satu qarinahnya adalah musyahadah. Ya, ini kita menyaksikan secara langsung. Ya, kira-kira menurut antum persaksian antum terhadap matahari gimana ya? Saya enggak tahu ya. Ya, wallahu a'lam. Cuma kalau saya sih simpel-simpel aja, kenapa harus ribet-ribet? Ya pokoknya matahari bulat, adapun bulatnya bulat bola atau tidak saya enggak tahu. Cuma kalau secara kasat mata bulatnya bulat lempengan aja kan gitu ya. Secara kasat mata kan gitu. Baik, sama seperti misalkan tentang bumi ini ya. Apakah bumi ini globe atau flat kan gitu. Maksudnya bumi ini bulat atau datar? Ya saya cuma berkata sesuai persaksian saya, di mana persaksian saya bumi ini ya terbentang dan datar, ya sudah selesai, tanpa harus apa namanya mentelaah lebih dalam terkait masalah bulat atau tidaknya. Dan juga pun masalahnya kabar tentang bumi ini bulat lagi-lagi masih nazar, bukan juga musyahadah. Tidak ada satupun orang yang bermusyahadah ya, menyaksikan secara langsung bahwa bumi ini bulat. Ya wallahu a'lam, tidak ada bukti yang real ya terkait hal tersebut. Ya rata-ratanya kalaupun kita lihat yang ada di internet itu semuanya CGI ya, tidak ada yang enggak CGI, dan mereka pun ngakui itu CGI. Wallahu a'lam. Ya, jadi ya saya cuma bisa bilang persaksian saya aja, saya kok datar menghadap bulat ya kan. Ya ribet-ribet kan gitu ya. Juga Allah kan katakan waja'alnal arda mihada kan gitu ya. Waja'alnal arda mihada. Nah demikian. Kemudian itu ya, ai bijami'i kursiha, bijami'i kursiha, yakni seluruh, jadi selam apa namanya, terbenamnya seluruh lempengan tersebut. Itulah waktunya, itulah satu waktu yang dimaksudkan itu, yaitu wa waktuha wahid, itu kan, wa waktuha wahidun. Bang Budi, ini benar, wa waktuha wahidun, bukan wa waktuha wahidatun. Bukan, kenapa gitu Bang Budi? Hah? Bukan, maksudnya wa waktuha wahidun atau wa waktuha wahidatun. Mana yang benar itu? Wahidun atau wahidatun? Wa waktuha wahidun atau wa waktuha wahidatun? Wahidun ya. Jadi maksudnya wahidun ya. Jadi yang satu itu sholatnya satu atau gimana nih? Apa yang satu ini? Yang satu itu apa? Waktunya. Ya, waktunya satu. Ya, jadi karena waktu yang satu adalah waktunya, berarti kan wahid khabar bagi waqt, dan waqt bukan isim muan. Ya, bukan isim muannas, oleh karena itu wa waqtuha wahidun, bukan wahidatun. Wa huwa ghurubus syams, ya, dan waktunya itu adalah ghurubus syams. Dan yang maksud dengan ghurubus syams di sini adalah bi jami'i kursiha. Seluruh kursinya. Itu yang dimaksud dengan ghurubus syams. Wala yadurru, kata syarih, wala yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu, dan tidak masalah ya, wala yadurru, dan tidak masalah sisa dari pancaran ya, begitu ya, remang-remang gitu ya, ataupun apa ya, ya syu'a'in, coba lihatkan kamu, kayaknya pancarannya ya, baqa' sisa dari pancarannya ya, setelah terbenamnya itu, ba'dahu, setelah terbenam matahari tersebut kemudian masih ada pancarannya itu ya, biasanya kan memang masih ada tuh, iya, lempengannya kita udah nggak nampak ya, lempengnya nggak kelihatan lagi, sudah terbenam tapi pancarannya masih ada. Nah, walaupun pancarannya masih ada, la yadurru, maka sah, maksudnya sinar ya, ya berarti pancaran atau mensinar gitulah, sorotan, iya sorotan itu lebih pas, itu sorotan. Jadi walaupun masih ada sorotannya ya, sorotan cahayanya, nah maka nggak apa-apa, la yadurru, nggak masalah. Baik, demikian. Jadi yang terpenting adalah apa, bijami'i kursiha, yang terpenting seluruh lempengannya itu, seluruh piringannya itu sudah terbenam, terbenam. Kalaupun masih ada pancarannya, pancaran cahayanya yang setelah terbenam tersebut, maka nggak ada masalah. Wa bi miqdari ma yu'adzin. Terus kadarnya gimana? Kan gitu. Nah, tentu pertanyaan kita kan karena waktunya cuma satu, terus kadarnya seperti apa? Batasannya gimana? Kan gitu ya. Perkiraannya bagaimana? Wa bi miqdari ma yu'adzinu asy-syakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturul awratu wa yuqimus shalah wa yusalli khamsata raka'atin. Inilah kadarnya. Jadi kadar waktu maghrib itu ya, itu kira-kira ya, bi miqdar kira-kira seseorang itu adzan ya, ma yu'adzinu asy-syakhs. Jadi kira-kira waktu yang seseorang itu bisa adzan wa yatawadda dan berwudu ataupun bertayamum, wa yasturul aurah dan sempat pakai baju ya, sempat menggunakan baju ya, wa yuqimus shalah dan sempat menunaikan salat ya, maksudnya adalah salat maghrib itu sendiri, wa yusalli khamsa rakaatin dan sempat lagi menunaikan 5 rakaat salat. Nah, itulah mikdarnya, itulah waktunya. Ya, jadi miqdarnya wa bi miqdari ma yu'adzin asy-syakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu aw yasturul awrah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'atin. Itulah kira-kiranya ataupun kadarnya, perkiraannya. Nah, jamaah salat 2. Jadi kalau yang kerjakan sebelum maghrib 2 gimana? Gimana? Dia bilang kan jamaahnya. Iya. 5 rakaat. Berarti kan dia 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat Ya. Kalau yang mengerjakan sebelum maghrib 2 berarti kan bukan, ini kita bukan bercerita soal qabliyah dan ba'diyah. Kita bercerita tentang miqdarnya. Di mana miqdar ya, miqdar maghrib itu ya adalah ma yu'adzin. Ya, miqdar maghrib itu adalah sesuatu yang dia, yang seseorang itu bisa azan dan berwudu ataupun tayamum dan menutup aurahnya, maksudnya menggunakan baju ya, sempat dia menggunakan baju dan sempat dia mengerjakan sholat sholat maghrib dan mengerjakan 5 rakaat sholat ya, sholat 5 rakaat. Nah, jadi itulah mikdarnya. Nah, antum perkirakan sajalah atau hitung berapa menit dia azan, berapa menit dia berwudu, berapa menit dia pakai baju, berapa menit dia sholat maghrib dan berapa menit dia ngerjakan sholat 5 rakaat. Nah, itulah mikdarnya. Ditambah semuanya. Iya, ditambahkan semuanya, itulah mikdarnya. Jadi di sini tolak ukur mikdarnya, di sini mereka menggunakan tolak ukur ini. Ma yu'adzin asy-syakhs, asy-syakhsu wa yatawaddau wa yasturu al-aurah wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'atin. Kita belum bercerita tentang ba'diyah dan qabliyah. Ini tentang masalah mikdar. Ya. Jadi mikdarnya adalah, kalau mikdarnya itu tadi azan, orang seseorang itu azan, seseorang itu berwudu, seseorang itu ya kan masalah seperti ini ya, masalah berwudu. Kan enggak harus saja enggak harus dia berwudu pada waktu maghrib. Tapi ini kita bercerita tentang waktunya. Ini ya, tentang mikdarnya. Nah, demikian. Jadi saat seseorang itu azan, seseorang itu berwudu, seseorang itu menggunakan baju, seseorang itu mengerjakan sholat maghrib tersebut dan seseorang itu sholat sebanyak 5 rakaat, itulah mikdarnya. Nah, demikian. Dia masih dianggap 3 maghrib 2 ba'da, jadi tugasnya dianggap 5 3 maghrib 2 ba'da. Kayak mana maksud Bang Budi? Segini, ini kan sholat besar rakaatin, yeah. Jadi maghribnya 3, sholat ba'danya 2. Bagaimana kalau ada orang mengerjakan sebelum maghrib, jadi kan 7. Nah, gitu loh, jadi menggambarkannya. Oh, bukan, ini maksudnya kadarnya, iya. Nah, ini kita bercerita tentang kadar. Kita bercerita tentang kadar. Iya, kadarnya, bukan bercerita tentang sholatnya itu sendiri ya. Bukan bercerita tentang sholat ba'diyah ataupun qabliyah. Kita nggak cerita soal itu. Kita cerita soal kadar. Jadi dia mampu. Jadi mikdarnya itu dia mampu mengerjakan setelah dihitung waktu untuk sholat maghrib, pelaksanaan sholat maghrib, kemudian dihitung juga waktu untuk pelaksanaan sholat 5 rakaat. Nah, jadi berarti berapalah itu waktunya. Nah, itulah dia mikdarnya, gitu loh. Karena kan waktu sholat maghrib ini kan cuma satu, ya kan, begitu kan, waktu wahid, yaitu wa huwa ghurubus syams. Mikdarnya adalah ma yu'adzinus syakhs wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli 5 shalawat. Khamsu rakaat. Nah, itu maksudnya. Jadi ini bukan yusalli khamsa rakaat. Ini bukan soal adanya sholat 5 rakaat setelah maghrib. Bukan itu ya. Setelah sholat maghrib. Tapi ini kita berbicara tentang mikdar. Kita berbicara tentang mikdar. Jadi mikdarnya itu masih ada apa? Masih bisa lagi dia mengerjakan selama sholat 5 rakaat. Ya, selama 5 rakaat gitu ya. Masih ada waktu untuk dia mengerjakan sholat selama 5 rakaat. Nah, itu dia. Itulah sampai yang itulah dia mikdarnya. Jadi kalau kita ingin tahu mikdarnya, mungkin sesekali kita praktekin. Mulai dari adzannya, mulai dari berapa menit, kemudian berwudu berapa menit, kemudian menggunakan baju berapa menit. Ya, karena kan enggak harus ya. Kita menggunakan baju pas saat maghrib. Ya mungkin dari sebelum-sebelumnya kita udah pakai baju kan gitu ya. Kan gitu. Jadi ini bukan cerita soal setelah wudu kita baru pakai baju, sebelum salat maghribnya kita, itu bukan cerita soal itu ya. Tapi maksudnya kita berbicara tentang waktunya. Ya, berbicara tentang mikdar dari waktu maghrib tersebut. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Ya, itulah yang bisa saya pahami. Ya, tapi begitupun di sini dijelaskan lagi oleh Ibnu Qasim, wa qawluhu bi miqdari ila akhirih. Adapun pernyataan Imam Abu Syuja, ya mulai dari bi miqdari sampai seterusnya tadi itu, ya pernyataan Imam Abu Syuja ini saqitun fi ba'dhi nusakhil matni. Tidak terdapat di sebahagian redaksi matan. Jadi pernyataan ini tidak terdapat di sebagian redaksi matan. Ya, ini soal pernyataan bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturu al-aurah dan seterusnya, itu tidak terdapat pada sebagian naskah matan. Fa idzan qabala miqdarul madzkur kharaja waqtuha. Ya, tapi kesimpulannya apabila luput, ya, apabila selesai kadar yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi kadar yang kita sebutkan tadi, maka habislah waktunya. Habislah waktu maghrib. Nah, jadi cobalah dihitung sesekali. Berapa menit adzan, berapa menit wudu, berapa menit ini, ya kan begitulah. Nah, kemudian hitung semua. Jumlahkan, nah itulah dia. Nah, jadi kata penulis di sini, fa'idang qabal miqdarul madzkur, kalau kadar yang kita sebutkan tadi itu sudah selesai, habis, luput, kharaja waqtuha, maka sudah keluar dari waktu maghrib. Wa hadha huwa al-qaulul jadid, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Pendapat Imam Syafi'i yang waktu dia berada di Irak ya. Qaulul jadid di mana? Di Irak. Lupa saya. Itu di Irak qaulul jadid atau qaulul qadim? Ya, saya pengen ingat. Lupa saya. Di Mesir. Qaulul jadid di Mesir. Iya. Berarti yang di apa, yang qaulul qadim di Baghdad. Baghdad sama Mesir apa beda ya? Baghdad sama Mesir? Beda. Beda ya? Baghdad itu Irak, Mesir itu mana? Oh, berarti ya benar, berarti yang di Irak itu qaulul qadim, yang di Mesir itu qaulul jadid. Berarti waktu dia di Mesir lah ini ya. Pernyataan ini, pendapat ini. Ya wallahu a'lam, pokoknya intinya qaulul jadid ya. Intinya ini merupakan wahada qaulul jadid. Ya, coba diperiksa lagi, saya lupa. Yang qaulul jadid itu sewaktu dia di Mesir atau sewaktu dia di Baghdad. Ya. Wal qadim, sementara pernyataan ataupun pendapat Imam Syafi'i yang qadim adalah anna waqtaha yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmar. Ya, ini selama ataupun sepanjang, jadi waktu kadarnya, ya, waktu panjangnya, yaitu sepanjang sampai hilangnya syafaqil ahmar, remang-remang yang merah itu, ya, syafaqil ahmar, apa tuh, ya, remang-remang yang merah, ya, atau apa ya, sampiasan yang merah itu. Nah, sampai hilang itu, sampai maghrib dia ghaib, ya, sampai dia ghaib, itulah dia waktu untuk sholat maghrib. Ini qaulul qadim. Dan qaulul qadim ini rajahahun nawawi. Ya, ditarji ataupun dirajihkan oleh Imam Nawawi. Qaulul qadimnya malah ya. Qaulul qadimnya malah dirajihkan oleh Imam Nawawi. Namun qaulul qadim dari Imam Syafi'i adalah bimiqdari ma yu'adzin wa yatawadda wa yasturul awrah wa yuqimus salah wa yusalli khamsa raka'atin. Itu qaulul jadid. Iya, yang tadi qaulul jadid. Ya, yang dibawakan oleh Imam Abu Syuja adalah qaulul jadid. Sementara qaulul qadimnya waqtuha yamtaddu ila maghribis syafaqil ahmar. Waktunya itu adalah sepanjang sampai hilangnya, ghaibnya asy-syafaqil ahmar. Apa tuh? syafak. Ya pokoknya yang gelap-gelap merah itulah. Ya remang-remang itu. Merahnya waktu senja. Iya, senjanya hilang gitu ya, senjanya hilang ataupun merah-merahnya remang-remang merahnya hilang. Sudah mulai sama sholat ini. Hilang. Ya udah hilang, remang-remangnya hilang. Yang tadi kan masih ada remang-remang. Cuma sewaktu kan tadi kan awal apa namanya tuh mulai masuk waktunya kan yang terpenting ghurubus syams. Walaupun cahayanya masih ada, tampiasnya. Nah, ini remang-remangnya udah hilang, senjanya itu udah hilang. Ini bukan senja ya, kalau senja kan tadi istiror. Kita sepakat kan istiror. Ya kan? Ini bukan senja, itu apa namanya tuh? Ini senja kembali. Oh, ini yang senja. Kalau yang istiror tadi apa? Bahasa Indonesianya. Enggak ada berarti kan? Iya, kenapa pun selama ini saya ngomongnya kuning-kuning ya, yang senja itu maghrib kan? Iya benar, yang senja itu maghrib ya. Iya itu. Yang merah-merah itu kan? Tapi masih ada sisanya, itu yang senja ya. Nah, kalau yang kuning-kuning itu? Itu enggak tahu ya. Iya, berarti enggak ada bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau di sini pokoknya bahasa Arabnya istiror, ya kuning-kuning gitu. Baik. Ya, jadi itu qaul qadim ya. Qaul qadim anna waqtaha yamtaddu ila maghribi syafaqil ahmar. Nah, qaul qadim ini itu dirajihkan oleh Imam An-Nawawi wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi kayaknya kita cukupkan dua ini dulu aja lah ya. Ya, kita akhiri dulu sampai di sini pada pertemuan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.